pernahkah kau memikirkan sesuatu yang kau hayalkan yang mengganggumu terus menerus? Seandainya terjadi pada dirimu sendiri, kau akan terbuai dalam mimpi. Dalam seribu keindahan, dalam seribu hayalan, hatimu pasti merasakan rawan. Dan hati sering bergetar, selalu dalam lamunan, tanpa sadar kau telah jatuh cinta. Pernahkah kau memikirkan sesuatu yang kau hayalkan yang mengganggumu terus menerus? Seandainya terjadi pada dirimu sendiri, kau akan terbuai dalam mimpi. Dalam seribu keindahan, dalam seribu hayalan, hatimu pasti merasakan rawan. Dan hati sering bergetar, selalu dalam lamunan.